salahnya kita kesini datang meminta maaf, sebab tu cinta yang ada pak kita cuma pengganas saya. Memang tak tahu tuh waktu itu kita yang bikin salah, tapi sekarang semua itu kita selupa akan. Yang lalu biar jauh berlalu, karena sekarang Nana dan kita senyam rupa dulu. Siapa yang mau hidup selalu tersiksa? Siapa yang mau cinta dibagi-bagi? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan? Sekarang semua itu kita selupa akan. Yang lalu biar jauh berlalu, jangan nganak ungkit-ungkit lagi, karena sekarang Nana dan kita senyam rupa dulu. Siapa yang mau hidup selalu tersiksa? Siapa yang mau cinta dibagi-bagi? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan? Siapa yang mau satu kadera torang tiga mau duduk akan?